dan riwayat Imam Bukhari dari sahabat Uzaifah bin Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang Dajjal. Qala Dajjal, Nabi berkata tentang Dajjal, inna ma'ahu ma'an wa naron. Sungguhnya Dajjal itu akan membawa air dan naron dan api. Dajjal itu akan membawa air dan api bersamanya. Maka Nabi ingatkan, inilah pentingnya belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Disuruh pilih api atau air, ya air. Masa mau pilih api? Kalau tidak belajar, kalau tidak kuat keimanan, kalau tidak kokoh akidah, syubhatnya buta. Dia membawa api dan air. Nabi jelaskan, kokohkan keimanan kalian, kokohkan akidah kalian, kuatkan tauhid kalian. Panar rumah mbak, ketahuilah, apinya itu adalah air yang dingin. Yang ketiga, Dajjal al-Tabak penuktah. Fanaruhu ma'un baru. Apinya itu adalah air yang dingin. Wa ma'uhu na'un. Dan airnya itu adalah apinya. Ini sebabnya. Dia menipu manusia. Membawa api dan air. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil masih Dajjal. Kemudian berikutnya, subhat berikutnya. Dajjal diberikan kemampuan oleh Allah, ingat, sebagai fitnah bagi manusia. Dia mampu menghidupkan dan mematikan. Fitnah yang begitu besar. Bersama Rasulullah tidak bersama kita lagi. Bersama Dajjal mempunyai fitnah yang begitu besar. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi setelahnya. Nabi kita telah meninggal. Berarti bagaimana dengan kita seluruhnya? Bersama Dajjal mempunyai fitnah-fitnah yang begitu besar. Sebuah subat yang beraneka ragam. Sebuah subat yang menipu. Dia diberikan kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan. Sulaiman disebutkan lewat Imam Ahmad. Dia memanggil seorang pemuda. Dia pun memukulnya. Orang ini pun terbagi dua bagian. Orang ini terbagi dua bagian. Buat yang pertama. Dajjal pun berjalan di tengahnya. Kemudian Dajjal mengatakan hidup, kembalilah orang hidup. Ini bukan sihir, bukan sihir, bukan khayalan, tapi dia wakil sebagai fitnah dan tipuan bagi manusia. Adanya fitnah-fitnah, sebuah tupat Dajjal, ini tujuannya sebagai ujian bagi manusia di akhir zaman. Sebagai fitnah bagi manusia di akhir zaman. Mampu tidak kita kuat akidah kita, kuat tauhid kita untuk menjadikan Allah hanya satu yang berhak disembah. Kita tidak berpaling kepada Dajjal walaupun Dajjal mengeluarkan berbagai macam sihatnya. Mampu menumbuhkan kuda, menumbuhkan tanaman, menghidupkan orang yang mati. Tauhid kita tetap terjaga. La ilaha illallah tetap kokoh. Mampukah kita? Saya tanyakan, mampukah? Dajjal saja belum keluar, banyaknya orang menyembah kepada kuburan. Menyembah kepada pohon-pohon. Padahal pohon benda mati. Tidak bisa apa-apa di pohon. Kuburan, batu. Tapi manusia kritiknya. Kira-kira bagaimana lagi dengan Dajjal kalau keluar? Coba pikir. Benda mati saja manusia agungkan. Padahal tidak bisa memberikan apa-apa. Kuburan diagungkan. Subhanallah. Kira-kira bagaimana ketika dia menyaksikan Dajjal? Mungkin mereka tentang ini, musuhan ini. Tersembunyi. Dengan kehebatan Dajjal, fitnah Dajjal tersembunyi. Matanya yang rusak. Tersembunyi kafir kafaroh istrinya. Tersembunyi rambutnya yang geriting, yang geribo. Yang menandakan ini bukan subhat, ini pendusta. Tapi semua tersembunyi karena apa? Subhat yang besar. Itulah bahaya subhat. Membentengi diri dengan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu agama, memperkuat akidah. La ilaha illallah. Itu perkara yang sangat kuat membentengi diri. Karena dia tidak. Jangan sampai-sampai yang dikabarkan Rasulullah, ada seorang yang mengaku imannya kuat. Ketika dia menyaksikan subhat-subhat Dajjal, maka dia terbawa dan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Oke, kita lanjut. Maka Rasulullah perintahkan, bacalah kalian. Jika kalian menjumpai mata-mata Dajjal, bacalah. Awal dari surat Al-Kahfi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan sungguhnya Dajjal akan keluar di jalan-jalan daerah Syam dan Irak. Ini dia penetapan yakhruj min Syam wal Irak. Bukan segitiga Bermuda. Ya, bukan di Indonesia. Dia akan keluar di daerah Syam dan Irak. Di jalan-jalan antara Syam dan Irak, kata Rasulullah. Dia akan melakukan kerusakan yamin wa shimal. Akan melakukan kerusakan di kanan dan kiri. Barat dan timur, selatan dan utara. Dia akan melakukan kerusakan di mana-mana. Nabi berkata, Usbutuh, kata Rasulullah. Ketika Dajjal telah keluar, melakukan kerusakan kanan dan kiri, Nabi wasiatkan kepada kita apa? Apa wasiat Rasulullah? Usbutuh, kuatkan akidah kalian. Nabi bilang, ulari kalian. Begini kalian. Nabi bilang, usbutuh, kuatkan akidah kalian. Allah yang berhak disembah, Allah Tuhan kalian. Jangan kalian tertipu dengan Dajjal. Usbutu kuat, kuat kalian, kuat tokoh dengan tauhid kalian. Usbutu, itu mana usbutu, kuat. Bukan artinya mau dikuatkan tubuh, bukan. Yang disuruh kuatkan apa? Akidah. Kuatkan tauhid. Usbutu, kuatkan. Tetap tokoh kalian, tetap tokoh kalian. Ketika Nabi mengatakan, tetap tokoh kalian, sahabat bertanya. Nas'al Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat yang bertanya. Jadi ketika Nabi berkisah, kuatkan. Maka Rasulullah bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan tinggal di muka bumi? Karena kami diperintahkan apa? Untuk menguatkan akidah, menguatkan tauhid, menguatkan pondasi agama. Berapa lama Dajjal akan tinggal di muka bumi? Maka Nabi mengatakan arba'una yawman. Dajjal akan tinggal selama 40 hari. Dajjal akan tinggal selama 40 hari. 40 hari. Berarti berapa bulan? Hah? 40 hari berarti berapa bulan? 1 bulan? Ya, kita 1 bulan 10 hari. Ini hitungan kita. 4 bulan, kata Rasulullah, 40 hari. Nabi menjelaskan apa makna 40 hari. Nabi jelaskan apa makna 40 hari. Hari yang pertama sama dengan 1 tahun. Hari yang pertama sama dengan 1 tahun. Subhanallah, itu dahsyatnya fitnah itu. Allahumma inni a'udzu bika min syarri fitnatil masiih dajjal. Hari yang pertama sama dengan hari yang pertama sama dengan satu tahun. Hari yang berikutnya, setelah berlalu satu tahun, hari berikutnya sama dengan satu bulan. Hari berikutnya Syahr, sama dengan satu bulan. Setelah berlalu satu bulan, hari berikutnya sama dengan sepekan, sebu. Kemudian hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Tanyakan dalam diri kita, mampukah kita kok mempertahankan agama kita? Bukan satu dua hari, bukan satu bulan dua bulan. Waktu yang lama tidak jamaah. Waktu yang lama, tapi hari sama dengan satu tahun. Hari berikutnya sama dengan satu bulan. Hari berikutnya sama dengan satu minggu. Baru hari berikutnya sama dengan hari-hari yang lain. Waktu yang lama. Mempertahankan agama. Memperkuat agama. Memperkokoh agama. Waktu yang lama. Dinamakan Al-Masihud Dajjal. Karena ketika dia berada di muka bumi ini, dia mampu melakukan kerusakan di mana-mana. Siapa yang memerangi Dajjal? Siapa? Tidak ada yang memerangi Dajjal. Kamu memerangi Dajjal. Dajjal, kamu memerangi Dajjal. Apa negara ini memerangi Dajjal? Sama-sama negara ini memerangi Dajjal? Tidak. Karena kehebatan Dajjal ini fitnahnya besar, maka Allah mengutus siapa? Menurunkan Nabi Isa. Bukan manusia yang melawannya. Dia tidak diperintahkan untuk melawan Dajjal, bukan. Dia diperintahkan melawan Dajjal. Karena dikhawatirkan sejaknya besar. Kita cuma diperintahkan apa sedang jamaah? Jawab. Berlindung. Bukan diperintahkan melawan. Ingat. Bukan diperintahkan melawan. Memerangi bukan. Kami perintahkan berlindung. Bahkan sebelum Dajjal keluar sudah diperintahkan berlindung. Karena sejaknya yang begitu besar. Bahayanya yang begitu besar. Dan dijelaskan para ulama, manusia itu punya ketertarikan dengan sesuatu yang menakjubkan. Itu tabiat manusia. Tabiat manusia itu suka yang aneh. Itu tabiat manusia. Dia suka tertarik dengan sesuatu yang menakjubkan dalam dirinya. Itulah tabiat manusia. Saya tanya, manusia itu punya ketertarikan mendatangi kuburan sedikit. Mau pergi pengantin minta restu dari Sayyid Yusuf. Takut anaknya pergi ke kuburan Sayyid Yusuf. Ketertarikan mereka, sedangkan mereka tidak melihat Sayyid Yusuf. Jarak mereka jauh dengan Sayyid Yusuf. Tapi kenapa mereka tertarik dengan Sayyid Yusuf? Disebabkan karena gambar Sayyid Yusuf menggunakan serban. Nah, berjenggot panjang, menggunakan tongkat, dikabarkan bisa terbang. Subhanallah. Demi Allah, seandainya dalam fotonya Sayyid Yusuf itu pakai jenggot dan kacamata hitam, tidak akan ada yang sembuh. Mana robot tertarik dengan preman? Dia pakai win, kata matanya merokok lagi. Ayo, tidak ada yang sembah gitu. Ya, tidak ada yang sembah. Karena ketertarikan manusia dengan sesuatu yang aneh tinggi. Sampai dia sembah. Padahal dia tidak lihat itu. Kira-kira bagaimana dengan Dajjal? Suap itu. Ketika dia mampu menemukan hujan, menemukan tanaman, mengeluarkan berbagai macam harta yang ada di perut bumi, membawa api dan air, menghidupkan dan mati, kira-kira bagaimana keadaan manusia menghadapi lain. Mulalah. Allahumma inni a'udzu bika min syarri fitnatil dajjal. Kita usmu itu kata rasulnya. Kuat yang tidak. Ini tidak ada. Ketertarikan. Maka itu wajar. Inilah fitnah yang paling terbesar menimpa manusia. Fitnah al-masihud dajjal. Baik, kita lanjut. Para sahabat kembali bertanya. Jadi subhanallah, para sahabat semangat mereka. Jadi katanya, berapa lama ya Rasulullah? Nanti jelaskan ke detail. Maka Rasulullah pun, para sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hal yang kami tidak bisa membayangkan ya Rasulullah. Selama dalam waktu yang ringkas seperti itu, Dajjal mampu melakukan kerusakan di mana-mana. Dalam waktu yang ringkas seperti itu. Karena dijelaskan dalam riwayat yang sahih, coba kalian di sini riwayatnya. Dari riwayat Imam Bukhari dan Muslimnya, kenapa para sahabat bertanya seperti ini? Karena Nabi mengatakan, dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah." Rasul berkata, tidak ada satu negeri di muka bumi ini ketika Dajjal telah keluar dari Syam dan Irak kecuali sayata'uhu, dia akan mengelilinginya. Ini menyebabkan para sahabat bertanya. Karena Dajjal akan mengelilingi seluruh negeri di muka bumi. Illa itu dalam bahasa Arab istisna. Laisa, lagi ada laisanya. Ini menunjukkan tidak ada yang luput pada Dajjal kecuali akan dimasuk. Karena menggunakan laisa dan illa dalam bahasa Arab. Laisa illa. Tidak ada suatu negeri kecuali akan dimasuk ke Dajjal. Berarti maknanya semuanya. Satu lagi kecerdasan. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Iya, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negeri, semuanya, di negeri manapun, yang di pelosok, yang di sini, yang mungkin cuma tidak ada, kecuali masih tidak jauh. Karena laisa dan illa dalam bahasa Arab. Mau tempatnya di mana, mau di pulau mana, mau di negeri mana, mau yang tidak dilihat, pokoknya semuanya maksudnya. Kecuali apa? Mekah dan Madinah. Dijelaskan para ulama, salah satu solusi untuk berlindung dari Dajjal ketika keluar adalah pergi ke mana? Mekah dan Madinah. Ini solusinya, kata Rasulullah. Jadi Allah dijelaskan para ulama. Di samping berlindung, kalau kita mau aman, kita pergi ke Mekah dan Madinah. Nabi melanjutkan, "Laisa min miqatiha naqabun illa alaihi malaikatu safina yakrusunaha." Karena tidak ada di celah dari celah-celah negeri Mekah dan Madinah, tidak ada suatu celah pun di negeri Mekah dan Madinah kecuali ada malaikat yang bersop-sop yang menguruskan pedang-pedang mereka menjaga negeri Mekah dan Madinah. Allah Akbar. Negeri Mekah dan Madinah. Tidak ada negeri yang paling mulia di muka bumi ini kecuali Mekah dan Madinah. Allah mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga negeri Mekah dan Madinah di akhir-akhir zaman ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatul masih dajjal. Jadi para sahabat heran. Bagaimana dalam waktu yang singkat itu tidak ada suatu tempat kecuali akan rentan kerusakan semuanya. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan yang tidak dibunuh. Dia akan menipu manusia, mengumpulkan manusia, membuat kurafat-kurafat, sebuat-sebuat, sehingga manusia pun semakin banyak yang mengikutinya. Semakin banyak, semakin banyak. Awalnya saja besar dan jauh yang diikuti mereka. Jawab, 70.000. Jadi awal besar saja. Belum berkeliling. Saya itu Sabu'una. Al-Faminan Yahudi Asbahan. Suyu'iun. Maka para sahabat bertanya, bagaimana bisa hal ini terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahuilah, maka dia mempunyai kecepatan seperti hujan yang dihembus angin. Dia akan berkeliling seperti apa? Hujan yang dihembus oleh angin. Jadi cepatnya dia. Ya, dia berkeliling di muka bumi ini bagikan hujan yang dihembus oleh angin. Dia berkeliling. Kemudian Dajjal akan mendatangi suatu kaum, mendatangi kaum, mendatangi negeri, mendatangi kaum. Dan Dajjal akan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Dan memaksa manusia untuk mempercayai dengan arah dia yang ada Tuhan. Memerintahkan manusia untuk mendukungnya, kata Rasulullah. Memaksa manusia, memerintahkan manusia untuk mengakuinya bahwa dia ada Tuhan. Mendukungnya dan mempercayainya. Kata Rasulullah, dia akan mampu memerintahkan langsung menurunkan hujan. sehingga turunlah hujan. Tanah pun menumbuhkan tanaman. Kemudian dia mendatangi suatu kaum. Kaum ini pun menolak. Kaum ini pun menolak untuk menjadi pengikut Dajjal. Jadi dia cuma masuk sebuah daerah, sebuah kaum. Kaum ini tidak mau. Tidak mau menjadi pengikut Dajjal. Apa yang terjadi Rasulullah? Maka Dajjal perintahkan bumi terjadi pekerjaan. Lihat fitnahnya dari manusia. Coba pikir. Ketika orang tidak mau taat terhadap Dajjal, dia perintahkan bumi terjadi pekerjaan. Untuk kaum ini. Betul-betul fitnah yang begitu besar. Usbutu ala tauhid. Kokokohan akidah. Begitu besar fitnah Dajjal. Ya, ketika satu kaum tidak mau mengikutinya, tidak mau beriman, dia menjadikan di bumi tersebut menjadi petaklik. Tidak memiliki hak sedikit pun. Kemudian Rasulullah mengatakan, Dajjal pun melewati sebuah runtuhan. Dajjal pun merintahkan berbagai macam harta-harta keluar. Ya, dari murid-murid. Keluar semuanya. Manusia belum percaya. Manusia belum yakin bahwa dirinya anak Tuhan. Kata Rasulullah perintahkan seorang pemuda untuk mendatanginya. Dan pemuda ini pun dia bagi dua. Yang seukuran lemparan panah. Kemudian dia pun memanggilnya dan kembali orang ini terbangun dengan wajah ceria sambil tertawa. Begitu dahsyat penyakitnya Dajjal. Riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Ahmad ini detail betul menjelaskan tentang begitu dahsyatnya fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Usbutuh. Kuatkan agama kita. Kuatkan tauhid kita. Kemudian riwayat berikutnya dalam riwayat Imam Abu Dawud. Man sami'a Dajjal falya'na anhu. Barang siapa yang mendengar Dajjal, maka menjauhilah darinya. Falya'nah, kata Rasulullah. Jadi bukan mendekat. Bukan terbunuh. Nanti ada yang mengenai Dajjal. Ya, ayo kita perangi Dajjal. Tidak. Kata Rasulullah, falya'nah. Ya'nah tadi jauh-jauh darinya. Falya'nah. Dia akan mendengar Dajjal, falya'nah antu. Jauhilah. Ya, seperti itu tidak terkena fitnahnya. Di sini terjadi kan para ulama dalil. Berbagai macam fitnah kita diperintahkan untuk dijauhi. Iya, berbagai macam fitnah perintah kita untuk dijauhi, bukan didekati. Sampai fitnah yang paling terbesar, Nabi perintahkan falya'an, jauhi, jangan dekat. Berlindung kepada Allah, membaca awal surah Al-Kahfi, menuju ke Mekah dan ke Madinah. Innar rajul la ya'tihi wa huwa yahsib, kata Rasulullah. Demi Allah, ada seorang yang mendatangi Dajjal, wa huwa yahsib annahu mu'min. Ada seorang yang mendatangi Dajjal dan dia mengira bahwa semuanya dia mempunyai keimanan yang kokoh. Ketika Dajjal memperlihatkan sebuah subuhatnya, fayatabuhu mimma yub'atsu bihi minas subuhat. Ketika Dajjal memunculkan sebuah subuhatnya, maka dia pun menjadi pengikut Dajjal. Riwayat Imam Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi sidang jamaah yang dirahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah Dajjal begitu besarnya yang akan menimpa umat ini. Pertanyakan dalam diri kita. Mampukah kita memperkokoh tauhid kita? Mampukah kita memperkuat la ilaha illallah? Hindarkan diri kita dari berbagai macam riya. Di antara kita, satu di antara kita, kita bisa menjamin diri kita terjaga dari syirik. Tidak menyembah kuburan, tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon. Tapi mampukah menjaga diri kita dari riya? Yang bisa muncul kapan saja. yang bisa mengisi taus kita untuk berlindung dari fitnah masih dajjal. Ini bahaya dia. Sirkul kabir, sirik kecil, sirik yang tersembunyi, yang tersembunyi dalam diri seorang, yang juga tersembunyi dalam diri seorang yang menggunakan jubah berjenggot, menghafal Al-Quran, dia tersembunyi dalam dirinya. Dia juga tersembunyi dalam seorang wanita yang menggunakan hijab, menggunakan cadar, dermawan, suka menyimpankan hartanya, menghafal Quran, dia tersembunyi dalam dirinya. Tersisi statusnya, membentuk diri dari dajjal. Jaga diri kita. Ini penyakit yang berbahaya. Kita tekankan bahaya dari dia. Akhwafu ma'akhwafu alaikum. Kum kembali ke mana? Sahabat. Lihat. Nabi mengatakan para sahabat. Sesuatu yang paling saya khawatirkan kepada kalian. Siapa kalian? Sahabat. Kira-kira kita bagaimana? Sahabat dikhawatirkan. Apa itu? Asyirkul kofi. Sirik yang tersembunyi. Yakumu rujul. Nabi mengibaratkan apa itu sirik kecil. Yakumu rujul. Seseorang yang mengerjakan sholat. Fayyayna sholatah. Dia menghias sholatnya. Memperlama sholatnya. Memperkisam jidatnya. Mengeluarkan suara tangisan. Kuntin ini salah atau memperindah. Sehingga manusia memujinya. Mengetahui terhadapnya. Dia kamu. Hati-hati. Sirkul kopi. Para sahabat terjaga dengan hal ini. Tapi kenapa Nabi khawatirkan menyimpan. Siapakah tiga golongan yang pertama kali menjadi bahan-bahan rakyat? Siapa tiga golongan yang pertama kali menjadi bahan bakarnya neraka jahannam? Yang pertama, orang yang berjihad. Orang yang berjihad. Dan mujahid. Berjihad. Dia datang di hadapan Allah. Dalam keadaan bukti sabetan-sabetan pedang di tubuhnya. Luka yang menempel di pakaiannya. Atau darah yang menempel di pakaiannya. Mujahid. Dengan bangkanya dia berjalan, mujahid. Yang kedua, dermawan. Orang yang sudah bersedekah. Menginfakkan hartanya. Sedikit-sedikit bersedekah. Tidak ada harta yang tinggal pada dirinya sesuai dengan sedekah dan juga dalam hadis. Dia berbangga dengan sedekahnya. Dia cuma menambah sedekahnya. Setiap dia bersedekah, selesai bersedekah, ditambah sedekah. Dia tambah sedekah. Terus dia bersedekah dalam hidupnya. Dia bangga dengan sedekah. Yang ketiga, Al-Qur, pembaca Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Tiga orang ini bangga dengan amalan. Tapi dalam melakukan amalan ini, tersembunyi, terdorong, termotivasi. Menginginkan pujian dari sanjungan dan manusia. Orang yang mujahid ini dikatakan pahlawan dalam dunia. Orang yang menginfakkan hartanya ini dikatakan dermawan. Setelah dia menginfakkan hartanya sekian juta, diinfakkan. Orang-orang pun mau, si pulang, batnya bersedekah. Dia bangga, sedekah lagi deh. Didengar lagi namanya, si pulang ini yang menyumbang seperti ini. Terus dia deh, sabar lagi deh. Terus, dia bangga, dorongan jiwa. Bukan karena Allah, karena ini. Dikatakan, bukan Nabi. Tiga orang ini langsung ditanya oleh Allah satu pertanyaan. Satu pertanyaan ditanya. Kamu berjihad untuk siapa? Kamu bersedekah untuk siapa? Kamu membaca Al-Quran menghafal Quran untuk siapa? Ditanya. Untuk siapa? Kalian yang bintang bintang tahu. Upaya kamu bersedekah untuk dikatakan dermawan. Manusia mengatakan kamu dermawan. Kamu hebat. Kamu orang-orang yang ini dorongan. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihormati. Yang satu pahlawan, yang satu dikatakan hasud. Kata Allah, tarik mereka, wajah-wajah mereka. Bukan kakinya disuruh tarik. Wajahnya disuruh tarik, dibuang ke neraka bagi perhinaan. Orang yang beribadah bukan karena Allah. Merusak tauhid. Bentengi diri kita dengan tauhid. Kokohkan la ilaha illallah. Itu yang membentengi kita dari fitnah masyarakat kita. Jaga tauhid kita. Kuatkan tauhid kita. Buang sifat riya. Buang sifat sum'ah. Buang sifat takabur dalam diri kita. Ibadah hanya untuk Allah. Karena Allah. Semuanya untuk Allah. Karena kita akan ditanya dari kemudian dengan satu pertanyaan. Dari apa yang kita lakukan? Bima amil tadi. Itu saja. Untuk apa kamu lakukan ini? Untuk apa? Ya enggak? Bima. Untuk apa? Karena itu yang akan memperkuat tauhid kita. Jadi sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatkan pundak-pundak tauhid kita. Kikis berbagai macam hal-hal yang bisa merusak tauhid kita. Inilah fitnah dajjal yang sangat besar. Kemudian, jadi dajjal ini melakukan kerusakan di muka bumi. Tatkala bumi ini pun menjadi rusak. Bumi ini pun menjadi gelap dengan kezaliman. Bumi ini pun menjadi gelap dengan kejahatan. Bumi ini pun menjadi gelap dengan kesyirikan. Bumi ini pun menjadi gelap dengan kemaksiatan. Maka Allah pun menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Allah pun menurunkan Nabi. Maka itu termasuk dari tanda-tanda besar hari kiamat. Apa? Nuzul Isa. Turunnya Isa bin Maryam. Turunnya Isa bin Maryam. Juga sedikit lagi, saya bacakan juga ayat ya. Jadi, Allah pun saya bacakan riwayat dalam riwayat Imam Ahmad. Ia kurdu dajjal. Dajjal itu akan tua. Wa ana hayyun la fatakumuh. Saya bacakan ya. Sungguhnya dajjal itu akan tua. Jika saya masih hidup, saya akan melindungi kalian. Ya, adapun jika wa yakhruj dajjal ba'du fa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'awwam. Jika dajjal telah keluar setelahku dan sudah tidak ada, maka sungguhnya Tuhan kalian menjadi pelindung bagi kalian. Tuhan kalian tidak akan buta. Inna yakhruju fil yahudil asbahan. Dajjal ini akan diikuti oleh 70,000 orang-orang Yahudi asbahan. Hatta ya'ti bil Madinah, dia akan mendekati Madinah. Ketika dia sampai di nahiyatiha, di ujung dari negeri Madinah, maka dia menyaksikan malaikat, apa dia ingin masuk dan malaikat-malaikat pun menghalanginya. Tidak ada suatu celah, suatu pintu kecuali dijaga oleh malaikat-malaikat yang menguruskan pedang-pedangnya. Ya, hatta Syamal Madinah, hingga dia sampai di negeri Syam, yaitu tepatnya di Palestina, tepatnya di Babilut, India, di Babilut, ringkasnya di Babilut. Ya, yang Palestin, Babilut. Tiba-tiba, tidak jadi ini setelah berkeliling, tiba-tiba dia di Palestin. Tempatnya di Babilut. Nah, di sini, Pak Yan, Juru Isa. Maka Allah pun menurunkan siapa? Nabi Isa AS. Jadi ketika Dajjal berada di Palestin, di Babilut, dan berkata Imam Ahmad, maka Nabi Isa pun turun. Ya, Fayah Tuluhu. Maka Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Nabi Isa pun membunuh Dajjal. Tsumma yamkutu Isa alaihissalam fil ardi abaina sanatan. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, maka Nabi Isa masih hidup di muka bumi ini selama 40 tahun. Imaman, Nabi Isa yang akan jadi imam. Imam yang adil, menegakkan hukum yang telah dirusak oleh Dajjal. Maka itu Nabi Isa ketika turun, setelah dia membunuh Dajjal, apa yang dilakukan lagi? Hal-hal yang merusak. Apa itu? Satu, semua tali-tali dipatahkan. Kayaknya merusak akidah. Saling-saling merusak akidah. Ini yang dipatahkan semuanya. Tidak ada di muka bumi kecuali dipatahkan oleh Nabi Isa. Karena ini merusak. Diikutkan semua simbol-simbol yang berkaitan dengan kesyirikan, dihancurkan semuanya. Kemudian yang kedua, dibunuh semua wali-wali. Ya, ini menunjukkan isyarat kepada kita bahwa ketika Dajjal di muka bumi ini dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Karena banyaknya tadi kan, banyaknya wali-wali. Paham maksudnya? Ya, maksudnya Nabi Isa ketika turun, wali-wali semua dibunuh. Karena bumi itu dipenuhi dengan wali-wali dan kali-kali ketika masa Dajjal. Semua dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi dikejar semuanya, dibunuh semua orang-orang Yahudi. Ya, semua orang-orang Yahudi yang mempunyai keyakinan yang rusak. Mulai dari Nabi Isa adalah anak Allah, Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, semua keyakinan-keyakinan jelek dibuang semua ke Nabi Isa Tuhan. Bahkan Ibrahim yang tahu Allah memberikan kemampuan apa? Pada seluruh benda mati. Dan nanti diberikan kemampuan pada seluruh benda mati. Tidaklah orang Yahudi bertembunyi di sebuah batu-batu berbicara. Ya muslim ta'alau. Ya muslim kemari. Ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakang batu saya. Di belakang saya, waktu bunuh dia. Tidak ada yang bersembunyi di sebuah dinding akan berbicara dan mengatakan, hei pemusuhin, ada orang Yahudi bersembunyi di belakang saya, bunuh dia. Tidak ada yang bersembunyi di sebuah pohon, pohon akan berbicara. Saat dia muslim, ada orang Yahudi bersembunyi di belakang saya. Jadi tidak akan ada yang selamat dari orang Yahudi. Ya? Maka itu, ketika Nabi Isa telah berada di muka bumi ini, maka bumi pun menjadi tenteram semuanya. Menunjukkan apa? Bumi ini sebenarnya rusak karena siapa? Ketika tidak ada siapa? Orang-orang Yahudi. Dan semua dihabiskan. Bumi dihabiskan semua Nabi Isa. Bumi pun menjadi tenang. Antum tahu bagaimana ketenangan? Antum tahu bagaimana ketenangan ketika Nabi Isa berada di muka bumi? Antum tahu bagaimana ketenangan bumi ketika orang Yahudi sudah tidak ada? Maka itu bumi tidak akan pernah nyaman, bumi tidak akan pernah tenang ketika masih ada kita. Ketika masih ada bersama orang-orang Yahudi, bumi tidak akan tenang. Karena mereka adalah perusak. Sejak dulu mereka melakukan kerusakan orang-orang Yahudi. Bumi tidak akan tenang. Ketika mereka hadir, bumi tenang. Antum tahu gambaran tenangnya, kata Rasulullah. Seorang anak bermain ular. Macan bersama dengan kambing. Berteman. Bahkan dalam riwayat, seorang anak memasukkan kepala di kepala sini dan ada masalah. Pokoknya bermain-main, pokoknya bermain ular, semua tidak ada masalah. Semua menjadi jinak, semua menjadi akrab, semua menjadi tenang semuanya. Ketentraman di muka bumi ketika orang sudah pulih sudah tidak ada. Ketika kerusakan telah binasa. Ini yang dipahami. Suyu'iyun, Yahudi, Asbahan, berusak di alam semesta ini. Dan Nabi Isa itu, setelah membunuh Dajjal, masih hidup 40 tahun. Ingat ya, masih hidup 40 tahun, setelah itu beliau baru meninggal. Setelah itu, baru beliau meninggal. Jadi, ini riwayat, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam sanad yang hasan. Selesai ya, riwayat-riwayat yang kita bisa bacakan di sini. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Sebagai nasihat bagi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga tauhid kita. Perkuat tauhid kita. Permantap la ilaha illallah. Pelajari tauhid. Perkuat tauhid. Mana hal-hal yang dilarang dalam tauhid? Jaga diri kita, karena inilah benteng yang paling kuat untuk membentengi diri kita dari bahaya fitnatul Dajjal. Fitnatul Masihid Dajjal. Karena salah satu misi yang terbesar pada Dajjal apa? Merusak tauhid. Dengan membawa subat-subat merusak tauhid. Mengaku dirinya selanjutnya. Saya pada pertanyaan, silakan. Mulai bisa memberikan manfaat, subhanakallah, bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله apakah kemunculan Dajjal bersama dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj? Tidak. Nabi katakan asratu la takum sa'a hatta tarawna asra ayat. Hatta tarawna asra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian menyaksikan 10 tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Pertama khurujud dajjal, nuzul Isa, khurujud Ya'juj dan Ma'juj. Dia nanti keluar Ya'juj dan Ma'juj itu setelah di masanya dajjal. Ya, dia masuk dia keluar di masih apa? Di masa-masa masih adanya Nabi Isa. Ya, karena nanti Nabi Isa yang berdoa kepada Allah untuk membinasakan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya, jadi Nabi Isa masih ada ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar. Setelah itu terjadinya gerhana, terjadinya asap, terjadinya gempa, keluarnya binatang yang berbicara, kemudian apa namanya terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, kemudian keluarnya api di negeri Aden, ya di negeri Yaman. Itu tanda-tanda besar hari kiamat. Ayo tanya gini, seandainya kita didatangi Dajjal, lalu kita tidak mengikutinya, apa yang dilakukan oleh Dajjal kepada kita? Ya kita minta, tidak usah kita bertemu dengan masanya Dajjal ya, jangan berangan-angan. Jangan berangan-angan untuk ketemu, ini namanya angan-angan tidak bagus. Ya. Apakah membunuh kita ini angan-angan tidak bagus? Ini angan-angan yang tidak bagus. Ya. Kata Nabi apa? Sejelek-jeleknya manusia adalah yang mendapatkan masa-masa yang jelek tersebut. Tidak boleh menjalankan kita dapat masa-masa tersebut. Karena masa-masa tersebut masa-masa jelek. Masa-masa yang berada pada masa-masa jelek. Ya, masa-masa yang betul-betul rusak. Sampai saya gambarkan itu. Satu itu maksud apa? Seandainya nyawa itu bisa dibeli, kita akan beli. Seandainya kematian itu bisa dibeli, kita akan beli. Cuma tidak enaknya bunuh diri. Ya, tidak enaknya bunuh diri. Ya, seandainya ada yang menjual kematian, kita akan beli. Dibangun kematian saat itu, kenapa? Jeleknya manusia. Ya, sampai jeleknya manusia. Jangan berangan-angan untuk menemukan. Tapi Dajjal sudah ada ya. Dajjal itu sudah ada di sebuah pulau di tengah laut. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan salah seorang yang, salah satu sahabat yang melihat apa? Tamim Ad-Dari. Ini salah satu sahabat yang melihat. Ketika dia melihat Dajjal di sebuah pulau, di sebuah gua, dia mengatakan dia tidak pernah melihat ada makhluk yang sebesar ini. Itu ibaratnya. Berarti apa? Makhluk besar. Saya tidak pernah melihat ada makhluk sebesar ini. Ya, karena besarnya makhluk ini dia dibelenggu. Bukan tangannya diikat, bukan kakinya diikat, tapi tangan digabung leher dengan lutut dalam hadis. Karena kuatnya. Jadi bukan hanya tangannya diikat. Jadi tangan itu diikat dengan leher digabung dengan lutut. Ya, ini bentuk apa? Ini juga bentuk apa? Ketika orang dibuang di neraka dan itu al-haqqa, orang kalau dibuang di neraka itu dalam keadaan terikat. Ya. Dalam keadaan terikat. Ya, ini sudah ada. Dan jadi itu sudah ada. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya di mana dia berada dan dia akan keluar ketika mendekat hari kiamat. Maka itu mustahil kalau hari kiamat itu terjadi pada tahun 2012. Dajjal saya belum keluar kok 2012. Itu dukunnya Joko Bodoh. Orang yang mempercayai Joko Bodoh itu jadi bodoh-bodoh juga. Jangan percaya ke Joko Bodoh itu orang bodoh semuanya. Ustaz mengenai berdoa sebelum sholat. Bagaimana jika imam telah salam, namun kita masih berdoa, apa kita mengikuti salam atau melanjutkan doa? Mengikuti salam itu, mengikuti imam itu wajib. Maka itu ketika belum sempat dia membaca doa dan imam telah salam, maka dia salam. Ya, karena ini hanya sunnah. Mengikuti imam itu hukumnya apa? Wajib. Masih banyak tempat-tempat ketika dia sholat sendiri, ya, ketika dia ini, ya, dan sebagainya. Teman dekat saya bekerja dari bawah yayasan Syiah. Saya sudah menyampaikan hal tersebut kepada dia. Ingat, Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan bagian dari Islam. Dia bukan Islam. Bagaimana kalian bermuamalah dengan orang yang bukan Islam? Kalau jual beli silakan. Jadi kalau berkata saya, ya tidak boleh lah. Dan dia bukan Islam. dia pengutus mengutus Dajjal. Viral itu daerah-daerah yang sudah dikabarkan Rasulullah, disitulah munculnya berbagai macam gelombang fitnah di daerah sana. Dari Iran, Syam, di antara Syam dan Iran. Ya, sedikit lagi ya. Ada pertanyaan di mungkin anak-anak yang tanya ini. Dajjal keliling dunia bagi aku tadi. Sudah dikabarkan tadi dari aku dari wakil mama. Oh, lagi mobil. Dajjal keliling dunia pakai apa? Kita lanjutkan tadi bahwa suhunya dia apa? Dia akan berjalan seperti hujan yang diterpa oleh apa? Angin, jamu, kencang dia. Seperti itu gambarannya. Tidak pakai yang tidak ada mobil apa dia. Saya mau bertanya apa kartu kredit termasuk riba? Dilihat bentuk kartu kredit. Ya? Ada sistem-sistem yang jelas agama kita. Salah satu sistem yang terbesar di zaman sekarang ini, itu riba, itu ditutup dengan sesuatu yang indah. Untuk menipu manusia. Pada itu riba itu kan dosa kecil, dosa besar. Riba itu dosa besar. Nabi mengatakan, apa namanya, kalian berzina 36 kali, bagaimana ngapainya, 36 kali berzina, itu lebih ringan daripada memakan hasil riba. Tapi sekarang masalah fitnah itu tertutup dengan nama-nama yang indah, mau kartu kredit, mau apa, yang jelas berhati-hati saja, menjaga diri itu lebih bagus. Karena termasuk dari tanda-tanda kecil hari kiamat ketika riba itu dibungkus dengan nama-nama yang indah sebagai fitnah bagi manusia. Ya, sebagai fitnah bagi manusia. Saya mendengar riwayat tentang Dajjal itu adalah bukan seorang tapi kelompok. Salah. Dajjal itu adalah orang, bukan kelompok. Bahkan ada menafsirkan Dajjal itu adalah Amerika, subhanallah. Demo, demo di jalan, Dajjal itu adalah Amerika, subhanallah. Bukan, Dajjal itu adalah seorang. Dia rajin membangun Adam. Dia laki-laki dari bangun Adam. Tuhan itu karena dia tidak punya keturunan setelahnya. Tidak ada keturunan setelahnya. Memang Allah ciptakan sebagai apa? Fitnah bagi manusia. Allah menciptakan Fir'aun sebagai fitnah bagi manusia. Allah menciptakan Namrud sebagai fitnah bagi manusia. Allah menciptakan Abu Lahab sebagai fitnah bagi manusia. Maka Allah menciptakan Dajjal sebagai fitnah yang terbesar bagi apa? Manusia. Dia manusia. Dia bukan Tuhan. Bagaimana keadaan orang-orang yang berpemahaman tawarid pada saat Tuhan masih Dajjal? Dia akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal, termasuk pengikut-pengikut Dajjal. Orang-orang tawarid. Orang-orang yang jelek akidahnya, rusak. Dan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah orang-orang yang berpemahaman khawarij. Apakah Dajjal adalah manusia yang sudah ada sekarang atau manusia yang belum lahir? Dajjal itu sudah ada. Cuma saya sempat baca ada di sini. Dan riwayat Imam Bukhari dijelaskan. Sahabat Tamim Ad-Dari menyaksikan. Dia terdapat di sebuah pulau yang menjelang maghrib bertemu dengan seekor binatang yang memperkenalkan dirinya namanya Jaksasa. Ya, jadi binatang yang memperkenalkan berbicara, dia menunjukkan di sebuah pulau dan ketika kami Ad-Dari masuk, maka dia mengatakan saya tidak pernah melihat makhluk yang sebesar ini. Dan Dajjal berbicara dengan Tamim dan yang salah satu yang disampaikan oleh Dajjal kepada Tamim apa? Apakah Nabi yang dikobarkan telah mungkin? Lihat. Ini yang ditampilkan. Apakah Nabi yang telah dikobarkan telah mungkin? Berarti apa? Dajjalnya sudah ada. Sejak dulu. Tadi dia sudah tahu. Bahwa apakah Nabi ini sudah diberitakan? Ya, tidak mungkin. Maka dia saya adalah Dajjal atau begini dan begini. Sudah ada Dajjal. Cuma dia berada di sebuah pulau yang hanya Allah yang mengetahuinya. Lagi. Dalam hadis ada yang menyebutkan tanda-tanda munculnya Dajjal, di antaranya tandanya sungai di beras akan mengering. Dan ini saya pernah melihat gambar fotonya di internet. Sungai ini sudah hampir habis airnya. Apakah benar tanda ini? Setahu saya termasuk dari tanda, bukan termasuk dari tanda dekat. Bukan termasuk dari tanda hari kiamat. Tapi dia bagian. Nanti dalam sunnah siapa? Ya'juj dan Ma'juj kan? Ketika Ya'juj dan Ma'juj telah keluar bertahun-tahun lamanya, dikurung Raja Zulkarnain. Yang pertama dilakukan apa? Ketika mereka melewati sungai Tibras ini, maka dia meminum airnya sampai habis. Ya? Jadi bukan diberikan sebagai tanda. Wallahu alam. Yang saya tahu dalam hadis sahih seperti itu. Bagaimana untuk yang sebenarnya peristiwa berikut? Keluarnya Dajjal, Imam Mahdi, turunnya Isa, keluarnya Dajjal Mahdi, dan berjaya kembali ke Muslim serta hari kiamat. Ini panjangnya. Ini yang jelas disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau yang paling bagus tentang Asratus Sa'ah, tanda besar hari kiamat itu bagus sekali. Ya, ini semua rentetan. Dan tanda hari kiamat itu berentet. Dia tidak ada selang waktu, terus berkelanjutan. Sampai nanti keluarnya api yang di Yaman mengumpulkan manusia. Terjadi hari kiamat. Ya, Tep. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Subhanakallah bihamdika. Shallallahu ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha